الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Setelah beliau mengucapkan pujian Allah Subhanahu wa taala serta salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh orang yang mengikutinya, beliau mengucapkan sambutan untuk kalian semua yang datang. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ya'lamul jami' anna al-khaliq li hadzal kauni bima fihi wa man fihi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai semuanya, sungguhnya kita tahu bahwasanya pencipta bagi seluruh alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْمُدَبِّرُ لِهَذَا الْكَوْنِ بِمَا فِيهِ, dan ialah yang mengatur alam ini dan apa yang ada di dalamnya. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَازِقُهُمْ, maka Allah ta'ala yang memberi rizki kepada mereka. وَهُوَ مُحْيِيهِمْ وَمُمِيتُهُمْ, yang menghidupkan dan mematikan. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. أَقَامَ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ خَلْقِهِ دَلَائِلْ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan bukti-bukti yang menunjukkan tentang keesaannya. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد, dan dalam segala hal terdapat bukti-bukti, tanda-tanda bahwasanya ialah yang esa. فهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد, maka ialah yang esa, yang satu-satunya tempat bergantung setiap makhluk. الذي لم يلد فهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, dan ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tidak memiliki anak atau diperanakan, yang mana tidak ada satupun yang serupa dengannya. والصمد هو الكامل في صفاته, dan as-samad yakni yang sempurna dalam sifatnya. Al-kamilu fi ilmihi wa fi qudratihi, yang sempurna dalam ilmu dan juga kemampuannya. Lam yasbiq ilmahu jahlun, yang mana ilmunya tidak didahului oleh ketidaktahuan. Wala ya'tari ilmahu nisyanun, tidak diselingi oleh kelupaan. Qala Musa alaihi salam li Fir'aun, qala ilmuha inda Rabbi fi kitab la yadhillu Rabbi wa la yansa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada Fir'aun, ilmunya di sisi Rabbku dalam kitab, Rabbku tidaklah tersesat, tidak pula terlupa. Wa huwa subhanahu al-kamilu fi hikmatih, dan ia subhanah adalah yang sempurna dalam hikmahnya. والكامل في حياته, yang sempurna dalam kehidupannya. لم يسبق حياته عدم, Hidupnya tidak didahului oleh ketidakadaan. Wala yalhaquha fana. Dan tidak diikuti oleh kehancuran. Wala ya'tariha sanatun wala naum. Dan tidak ada di tengah-tengahnya mengantuk ataupun tertidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu tidak ada ilah selainnya al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Ia tidak pernah diterpa oleh kantuk ataupun tidur. Was-samadu aidha huwa al-ghaniyyu 'an khalqihi. Dan as-samad juga bermakna ia yang tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Was-samadu huwa alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq ay tas'aluhu hajatiha. Dan as-samad juga berarti di mana seluruh para makhluk meminta dan butuh kepadanya dalam kebutuhan-kebutuhannya. فلا غنى لخلقه عنه وعن رحمته طرفة عين. Maka tidaklah para makhluk tidak butuh daripada rahmatnya bahkan sekejap mata. وأقام على ذلك الدلائل من خلقه. Dan ia juga telah menunjukkan bukti-bukti terkait hal tersebut dari para makhluknya. Hatta fi nafsika anta wa khalqik. Bahkan dalam diri kamu sendiri. Qala jalla wa ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dan terdapat tanda pada diri-diri kalian. Apakah kalian tidak melihat? Anta ayyuhal insan. Engkau wahai manusia. Unzur ila khalqik. Lihatlah kepada penciptaanmu. Fa'abul bashari wa awwalu khalqin huwa minal bashari huwa abuhum Adam alaihi salatu wassalam. Maka makhluk manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam alaihi salatu wassalam. Khalaqahu Allahu jalla wa ala min turab. Allah ta'ala menciptakannya dari tanah. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allah taala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sungguhnya Allah taala menciptakan Adam dari segala hal yang ia ambil dari seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala nahwi dhalika. Ja'a minhumul abyadu wal aswadu wal ahmaru was sahlu wal hazn ayil layyin was syadid. Maka demikian pulalah jadi pada anak-anak Adam. Ada di antaranya yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam dan berkulit merah. Juga ada di antaranya yang mudah, ada di antaranya yang keras. واختصه الله تعالى بالتعليم والتفهيم. Dan Allah Taala mengkhususkan anak Adam dengan mendapatkan pengajaran. وعلمه أسماء الأشياء كلها. Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan Adam, Allah Taala mengkhususkan Adam dengan pengajaran dan mengajarkan seluruh nama-nama segala hal. واختصه سبحانه بأن أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم تحية له. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga mengkhususkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan merintahkan para malaikat bersujud kepadanya dalam rangka penghormatan. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang mana ia enggan dan sombong dan sungguh ia termasuk orang-orang yang ingkar. Fa'tarada ala hukmi Allah wa syar'ih. Maka ia menentang hukum Allah dan syariatnya. Wa radda ala Allah amrah. Dan menentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa da'a annahu la yumkin an yasjuda li Adam wa huwa khairun minhu. Dan ia mengklaim ia tidak mau sujud kepada Adam dalam keadaan ia merasa lebih utama daripada Adam. واحتقر أصل خلقته أسجد لمن خلقت طينا. Dan ia menghina asal penciptaan Nabi Adam dengan mengatakan apakah aku sujud kepada hal yang diciptakan daripada tanah. فكان ما قضاه الله وقدره لحكمة من هذا الصراع. maka apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan seluruhnya karena hikmah daripada pertikaian ini. Wa anzalallahu jalla wa ala Adama wa Hawa'a wa syaitan wa iblis ila hadhihi al-ard. Dan Allah Ta'ala kemudian menurunkan Adam berserta Hawa dan juga iblis ke bumi ini. Khalaqaha wa hayya'aha lis-sukna. Allah Ta'ala menciptakan Hawa dan juga Allah siapkan ia. Wa ja'ala laha khalaqal arda. Allah Ta'ala menciptakan bumi ini dalam rangka untuk ditinggali. Wa ma ajrahu fiha wa qaddarahu fiha min aqwatiha wa arzaqiha. Dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan padanya dari mata pencaharian dan rizki yang ada di sana. Sabbataha bil jibalir rasiyah. Allah Ta'ala kokohkan bumi dengan gunung-gunung. Wa ajra fiha al-bihara wa ajra fiha al-anhara wa khalaqa fiha al-bihara wal asjar. Allah alirkan padanya laut, sungai-sungai. Allah ciptakan padanya laut-laut dan Allah ciptakan juga pepohonan. وَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ الطَّيِّبَ وَالْخَبِيثَ وَالنَّافِعَ وَالضَّارَ. Allah jadikan di antaranya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bermanfaat dan ada yang merupakan suatu hal yang berbahaya. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. Semuanya berasal dari air yang sama, lalu sebagiannya lebih baik daripada yang lainnya dalam hasilnya. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ard, ja'ala lana fi hadhihi al-ard amsalan wa ayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kita di bumi ini berbagai permisalan dan pelajaran-pelajaran. Famimma darabahu Allah lana fiha min al-amsal. Maka di antara permisalan yang Allah siapkan bagi kita di sana, idza kanatil ardu jadba, jikalau bumi qahilatan la nabta fiha wa la zar'. Jikalau bumi dalam keadaan, jikalau sebuah tanah dalam keadaan kering, tidak ada tumbuhan yang ada di sana. Fayunzilullahu tabaraka wa ta'ala 'alayha al-ghaytha wal matar. Lalu Allah Ta'ala turunkan ke sana hujan. Fatumbitu wa tu'ti ukulaha. Maka ia pun tumbuh dan menghasilkan buahnya. Kadzalika yuhyi Allahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Wa ja'ala li hadhihi al-ard wa man fiha yawman ma'luman wa ajalan mahtuma. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan bagi bumi ini hari yang ditentukan dan batas waktu yang telah ditentukan. Tafajjaru fihi biharuha. Yang mana akan tergulung padanya laut-lautnya. Wa tafattaru fihi sama'uha. Yang akan runtuh langit-langitnya. Wa tashaqqaqu fihi samawatuha. Dan akan pecah langit-langit yang ada padanya. Wa tukawwaru fihi syamsuha. Dan tergulung padanya mataharinya. Wa yub'atsu fihi al-mauta. Lalu dibangkitkan padanya orang-orang yang mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Ta'ala berfirman, darinya kami ciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya kami keluarkan kalian kali yang kedua. Wa qad aqama Allahu 'azza wa jalla hujajahu wa ayatihi al-kauniyyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan berbagai hujjah dan juga tanda-tandanya di alam ini. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Dalam sebuah ayat katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Akan tetapi tidak berguna tanda-tanda dan peringatan bagi kaum yang tidak beriman. ولم يجعل الله عز وجل هذه الآيات وحدها حجة ودليلا. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjadikan tanda-tanda ini sebagai satu-satunya hujjah dan bukti. بل إنه سبحانه وتعالى ركب في فطر العباد وعقولهم الإقرار بوحدانيته. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan dalam fitrah-fitrah hamba keberadaan pengakuan tentang rububiyahnya dan juga wahdaniyah satuannya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian Bani Adam dari sulbi mereka dan persaksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku rabb kalian? Qalu bala, maka mereka berkata tentu. Wa fil hadits al qudsi yaqulu Allah azza wa jal khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum asyayatin ay arafathum an hadhihi al fitrah. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, lalu syaitanlah yang memalingkan mereka dari fitrah-fitrah mereka. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu mauludin yuladu ala al fitrah ay ala al islam wa tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas Islam dan tauhid. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Dalam sebuah ayat, ia adalah fitrah yang telah Allah jadikan bagi manusia, tidak ada pergantian bagi ketentuan Allah, itu adalah agama yang lurus. ومع هذه الآيات الكونية dan bersama berbagai ayat-ayat yang ada di alam ini, والميثاق القديم الذي أخذه الله على بني آدم وهم مثل الذر في صلب أبيهم آدم, dan juga bersamaan dengan perjanjian yang telah Allah ambil dari Bani Adam ketika mereka masih di sulbi ayah mereka Adam, ومع ما ركبه فيهم من الفطر والعقول, bersamaan dengan juga adanya fitrah-fitrah yang telah Allah tanamkan dalam hati-hati mereka dan juga dalam akal-akal. Illa anna Allah jalla wa ala li kamali rahmatihi wa ilmihi wa hikmatihi. Akan tapi Allah jalla wa ala dengan kesempurnaan rahmatnya, ilmunya dan hikmahnya, arsala lil ibadi rusula wa anzala alaihim kutuba. Juga menurunkan, juga mengutus para rasul kepada para hambanya serta menurunkan kitab-kitab, bihim taqumu ala al-ibadil hujjah, yang dengannya hal itu menjadi hujjah, menegakkan hujjah bagi para hambanya, wa yadulluna al-ibada bima awharahu Allahu ilaihim ala at-tariqatis sahiha wal mahajjah, dan menunjukkan para hamba dengan jalan yang telah Allah wahyukan kepada mereka, kepada jalan yang lurus. Yukhbirunahum bisifat rabbihim wa asma'ih, yang mana para rasul mengkhabarkan kepada manusia dengan sifat-sifat Allah taala dan nama-namanya, wa yuallimunahum ma yuhibbuhu mimma yakrahu, dan mengajarkan kepada mereka apa yang Allah taala cintai dari apa-apa yang Allah taala benci. Faman balaghathu da'watur rusul 'ala wajhiha sahih, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya dakwah dari para rasul dengan cara yang benar, wa fahima kalam Allah wa khitabahu fi kitabihi al-karim, dan memahami apa yang telah Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'annya, faqad qamat 'alaihi hujjatullah in lam yakun min al-mu'minin, maka sungguh jikalau ia tidak termasuk orang-orang beriman, maka telah tertegakkan hujjah Allah atas mereka. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami akan menghukum sampai kami mengutus seorang rasul. Wa qala jalla wa ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan dalam ayat lainnya Allah taala berfirman, agar tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la ahada ahabba ilaihi al-'udhr min Allah, ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih suka memberikan uzur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ia mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitab. Wa kutubullahil munazzala li hidayati khalqihi hiya min kalamihi jalla wa ala, dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang ia turunkan untuk memberikan hidayah bagi para makhluknya, ia adalah kalam dari Allah Azza wa Jalla. فَيَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهَا جُمْلَةً وَبِمَا سَمَّ اللَّهُ لَنَا مِنْهَا. Maka kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan secara global dan apa-apa yang secara rinci ia sebutkan. كَالتَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمِ. Seperti Taurat, Injil, Zabur dan juga Suhuf Ibrahim. وَخَاتَمُهَا وَنَاسِخُهَا وَالْمُهَيْمِنُ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْكِتَابُ الْمُبِينُ. Dan penutupnya serta yang menghapus sebelumnya dan menjadi hukum, menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quran ini. فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا مَعَ الْإِيمَانِ بِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ أَنْ نَتَّبِعَهُ. Maka Al-Quran inilah yang wajib bagi kita selain beriman bahwasanya itu adalah kalam Allah, juga wajib bagi kita untuk mengikutinya. فَنُصَدِّقُ أَخْبَارَ الْقُرْآنِ وَنُطِيعُ أَمْرَهُ وَنَجْتَنِبُ مَا نَهَانَا عَنْهُ. Maka kita membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran, mengikuti apa-apa yang ia perintahkan, serta menjauhi apa-apa yang ia larang. نَعْمَلُ بِمَا نَعْمَلُ بِأَحْكَامِهِ. Kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat padanya. وَنَهْتَدِي بِهِ فِي عَقَائِدِنَا وَعِبَادَاتِنَا. Dan kita mengambil hidayah dengannya baik dalam aqidah ataupun dalam ibadah kita. وَنَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ فِي نِزَاعَاتِنَا. Kita berhukum kepadanya dalam perselisihan-perselisihan di antara kita. قَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَكَلَامَهُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ لِهِدَايَةِ النَّاسِ. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dalam rangka memberikan hidayah bagi manusia. وَالْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ أَيْ لِلطَّرِيقَةِ الْأَحْسَنِ وَالْأَمْثَلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Dan Al-Quran memberikan jalan kepada yang lebih aqwam, yakni yang terbaik, yang paling utama dan terbaik dalam segala hal. فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَحْتَاجُهُ الْعِبَادُ فِي دِينِهِمْ إِلَّا وَبَيَانُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Maka tidaklah ada suatu hal yang dibutuhkan oleh seorang dalam perkara agamanya kecuali penjelasannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. قال جل وعلا وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء أي لكل شيء هم يحتاجونه. Allah Ta'ala firman, dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penjelas bagi segala hal, yakni menjelaskan, menjabarkan segala hal yang mereka butuhkan. ففي العقيدة والإيمان والغيبيات لا تحتاج غير القرآن والسنة. Maka dalam aqidah, iman dan juga perkara-perkara yang gaib, engkau tidak butuh kepada selain Al-Quran dan Sunnah. فلا تحتاج في ذلك إلى فلسفة الفلاسفة ولا إلى علم الكلام ولا إلى غير ذلك. Maka tidak butuh kamu dari dalamnya terhadap filsafat para ahli filsafat ataupun ilmu kalam ataupun selainnya. من اهتدى بالقرآن هداه الله. Siapa yang mencari petunjuk dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepadanya. وَمَنْ اِعْتَصَمَ بِهِ هَدَاهُ اللَّهُ وَنَجَّاهُ. Siapa yang berlindung dengannya, maka Allah akan berikan hidayah dan menyelamatkannya. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ. Siapa yang berhukum dengannya, sungguh ia telah adil. وَمَنْ عَارَضَهُ قَسَمَهُ اللَّهُ. Dan siapa yang menentangnya, maka Allah akan menghancurkannya. فهو حبل الله المتين. Maka ia adalah tali Allah yang kuat. وهو صراطه المستقيم. Dan jalannya yang lurus. الذي نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kita kepadanya lalu meneguhkan kita padanya. فالله جل وعلا يحب العذر وإقامة الحجة فأنزل الكتب. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memberi uzur dan menegakkan hujjah, oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Wa fi hadzal Qur'an al-huda wasy-syifaa wal-mau'izah wadh-dzikra. Maka dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk, obat, nasihat dan juga pengingat. وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatinya dengan sifat-sifat yang banyak. فهو هدى للمتقين الذين قبلوه فوفقهم الله للعمل به. Maka ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang menerima hidayah ini lalu Allah Ta'ala beri taufik agar mereka mengamalkannya. وهو هدى للناس أجمعين أي بمعنى يدلهم على الخير فمن قبل نجا ومن أعرض هلك. Dan ia juga petunjuk bagi manusia secara umum dengan arti memberikan jalan, menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Maka barang siapa yang menerima ia selamat, siapa yang menentang ia binasa. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan siapa yang berpaling dari zikir yang telah disebutkan, pengingat yang telah disebutkan dalam Al-Quran, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku melihat? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah. Demikianlah kamu dahulu meninggalkan apa-apa yang telah disampaikan kepadamu, ayat-ayat yang telah disampaikan kepadamu, maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. هذا وعيد شديد على من أعرض عن ذكره تعالى وهو القرآن. Maka ini adalah ayat ini adalah ancaman yang keras bagi mereka yang berpaling dari apa dari pengingat Allah pengingatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Qur'an. Kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna nahnu nazzalna adh-dhikra, sungguhnya kami telah menurunkan adh-dhikr yakni Al-Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Walakin, wa inna lahu lahafidhun, sungguh kami menjaganya. Walakin qabla hadzal wa'id unzur madza wa'ada al-muttabi'ina lah. Qal Namun sebelum ancaman ini semua, maka lihatlah apa yang telah Allah janjikan bagi mereka yang mengikutinya. Qala famanittaba'a hudaya fala yadhill wala yashqa. Allah Ta'ala sebutkan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sungguh ia tidak akan tersesat, tidak pula ia akan menjadi orang yang tidak selamat. وَهُدَاهُ سُبْحَانَهُ وَهَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ الْوَحِيِ قُرْآنًا وَسُنَّةً. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran ini, demikian pula Sunnah. فالله تبارك وتعالى تكفل لمن اتبع هذا الهدى هذا القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin mereka yang mengikuti petunjuk ini, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan tersesat di dunia dan ia juga tidak akan menjadi seorang yang tidak beruntung baik di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. وَلِحُبِّ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَى لِلْعُذُرِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ أَرْسَلَ رُسُلَهُ. Dan karena Allah Ta'ala mencintai uzur dan juga menegakkan hujjah, maka Allah Ta'ala menurunkan mengirim para rasul. فَيَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ أَجْمَعِينَ مَنْ عَرَفْنَا أَسْمَاءَهُمْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan para rasul seluruhnya, baik yang kita ketahui nama-namanya maupun yang tidak kita ketahui. وَلَا يُحْصِي عَدَدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ إِلَّا اللَّهِ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Dan tidak ada yang menghitung jumlah para nabi dan juga para rasul kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, dan tidak ada suatu umat pun kecuali telah diutus kepadanya pemberi peringatan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap ummat seorang rasul. Wa nu'minu biman samma Allah tabaraka wa ta'ala lana min asminhum. Maka kita beriman kepada mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di antara para nabi dan rasul. Qala jalla wa ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah Ta'ala firman, di antara mereka yaitu para nabi dan rasul ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antaranya ada yang tidak kami ceritakan. Wallahu Ta'ala arsalahum bil bishara liman amana wattaba' wan nidhara liman 'asa wa khalaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka dengan membawa kabar gembira bagi yang mengikuti, serta membawa peringatan bagi mereka yang menentang dan menyelisihi. Kama qala ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, para rasul, para utusan yang diutus dalam rangka memberi kabar gembira dan juga membawa peringatan. Wa yajibu alaina wa ala nasi bal ala thakalainil jinni wal ins al-imanu bi khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan wajib bagi kita, bahkan bagi seluruh astaqalain, yakni baik manusia maupun jin, untuk beriman dengan penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uthi ila an-nasi kaffah. Yang mana beliau diutus kepada seluruh manusia. Al-anbiya'u kulluhum nu'minu bihim wa annahum rusulullah sadiqun muballighun 'anillah. Para nabi kita beriman kepada mereka bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur yang menyampaikan dari Allah taala. Wa kullu nabiyyin kana yab'athuhu Allah ila qaumihi khassah. Dan seluruh para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya secara khusus. Faqad yakunu fi az-zamanil wahid 'adadun min al-anbiya'i fi umamihim. Bahkan bisa jadi dalam satu waktu terdapat banyak dari para nabi pada umat-umat yang berbeda-beda. Wa awwalu haula'i al-anbiya'i war-rusul Nuhun 'alaihi salatu wassalam. Dan nabi dan rasul yang pertama adalah Nuh 'alaihi salatu wassalam. Wa huwa alladhi baqiya yad'u fi qaumihi ila tauhidillahi wa 'ibadatihi 1000 sanatin illa 50 'ama. Dan ia adalah yang tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Wa dzalika ba'da an 'abada qaumuhu as-salihin. Dan hal itu ia lakukan setelah kaumnya mengibadahi orang-orang saleh. Wa qalu la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan yakni peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Wa qad ittafaqat kalimatul mufassirin wa sahha 'an Ibn 'Abbas radhiyallahu 'anhu. Dan telah sepakat para ulama ahli tafsir dalam hal ini, serta ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna hadhihi asma'u qaum rijalin salihin kanu fi qaum Nuh. Bahwasanya ini adalah nama-nama orang-orang yang salih yang dahulu ada di kaum Nuh. Falamma matu jaa asy-syaitanu ila an-nasi. Maka tatkala mereka meninggal, datanglah syaitan kepada orang-orang ketika itu. Fawaswasa ilaihim wa ashara alaihim bi an yusawwiru lahum suwara hatta yatadhakkaruhum fayanshatu lil ibadah. Maka syaitan membisikkan kepada mereka agar membuat patung atau gambar-gambar mereka hingga membuat mereka atau kaumnya lebih semangat dalam ibadah. Wa hakadha hiya khutuwatus syaitani fi idlalil ibad. Dan seperti inilah tipu daya, tahapan-tahapan tipu daya syaitan dalam menyesatkan hamba. Wa ighwaihim. Dan juga menyesatkan mereka. فقد أقسم الشيطان عند رب العالمين فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Dan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka demi keagunganmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. إلا عبادك منهم المخلصين. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. Dan syaitan telah mengatakan, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah, wa hadza istahaqqa al-la'nata wa at-tard bi sababi hasadihi li Adam. Dan oleh karena itu syaitan berhak mendapatkan laknat dan juga diusir dari surga karena tindakan ia hasad terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam. فبسبب هذا الحسد لأن الله فضل آدم عليه. Maka ia hasad dan dengki kepada Adam karena apa yang Allah Taala muliakan Adam dengannya. استكبر عن أمر الله وكان من الكافرين. Dan ia enggan serta sombong dari perintah Allah Taala serta menjadi orang-orang termasuk dari orang-orang yang kafir. والحسد كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب. Dan hasad, yakni dengki adalah salah satu dosa besar dan juga dosa-dosa yang sangat termasuk dosa-dosa yang sangat besar. وهو اعتراض على قدر الله عز وجل. Karena di dalam hasad terdapat tindakan menentang apa-apa yang telah Allah Taala putuskan bagi seorang. وقد يحمل صاحبه على أمور عظيمة. Dan bisa jadi hasad membawa pelakunya melakukan perkara-perkara yang berbahaya. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرُدُّ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْلَمُ حَسَدًا. Maka di antara manusia ada yang menentang kebenaran ketika ia mengetahuinya karena hasad yang ada padanya. كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الْيَهُودِ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang Yahud bahwasanya mereka melakukan hasad dari diri mereka padahal setelah terjelaskan bagi mereka kebenaran. وقد يحمله الحسد على الوقوع والاستمرار في البدع والضلالات. Dan terkadang hasad bisa membawa seorang untuk tetap di dalam berbagai bid'ah dan kesesatan. أو يحمله على غيبة أخيه والطعن فيه بغير حق. Atau membawa ia mengghibahi, menggunjing saudaranya serta mencelanya dengan bentuk yang tidak benar. أو يحمله الحسد على أن يسعى في الإضرار بأخيه في نفسه أو ماله أو عقله بأنواع الأذى. Atau hasad bisa membawa seorang untuk berupaya membahayakan saudaranya baik dalam dirinya, akalnya ataupun dalam hartanya. فَجَاءَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِ نُوحٍ لِيُغْوِيَهُمْ. Maka syaitan pun datang kepada kaum Nuh untuk menyesatkan mereka. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ الشِّرْكِ مُبَاشَرَةً مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ. Akan tetapi syaitan tidak langsung mengajak mereka melakukan kesyirikan di awal kali. Walakin khutwah khutwah. Akan tetapi setahap demi setahap. وقد نهانا ربنا فقال فلا تتبعوا خطوات الشيطان. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sebagaimana ia berfirman, maka janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Inna asy-syaitana lil-insani aduwwun mubin. Dalam ayat yang lainnya sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Qala ta'ala inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Dan dalam ayat yang lainnya sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. الإنسان إذا أخبرته أن فلانا عدو لك هذا كاف في أن يحذر منه. Seorang jika dikabarkan kepadanya bahwasanya si fulan adalah musuh bagimu, maka ini cukup sebagai peringatan baginya. ولكن الله جل وعلا لكمال رحمته وحكمته. Akan tetapi Allah Taala karena kesempurnaan rahmat dan juga hikmahnya. لم يقل فقط إن الشيطان لنا عدو ولكن زاد فأمرنا أمرا أن نتخذه عدوا. Maka Allah Taala tidak hanya mengatakan bahwasanya syaitan adalah musuh, akan tapi Allah Taala tambahkan, maka jadikanlah ia sebagai musuh bagi kalian. حتى يكون حذرنا من الشيطان وخطواته أشد. Hingga tindakan kita berhati-hati dari syaitan dan langkah-langkahnya lebih kuat. ولذا عاتب سبحانه عباده فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, apakah kamu menjadikannya dan juga keturunannya وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته من دون أولياء. Sebagai para wali selain dari aku, padahal mereka adalah musuh-musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Maka amat buruk orang-orang zalim mencari pengganti. Waqad waqa'a ahlul bid'ah bitashabbuhi fi syaitan bid'awatihim lil bid'ah khutwa khutwa. Dan ahlul bid'ah telah menyerupai syaitan dalam masalah di mana mereka menyeru kepada bid'ah dengan selangkah demi selangkah. Kama qala ba'du as-salafi law ja'aka al-mubtadi'u yad'uka ila bid'atihi sirahan la hadirta. Sebagaimana kaum salaf mengatakan, seandainya seorang ahlul bid'ah datang kepada engkau langsung mengajak kepada bid'ahnya secara jelas, maka kamu akan jauh darinya. Walakinnahu yubda' yuzhiru laka syai'an min as-sunnati hatta idza qabiltahu nafasa fika bid'atah. Akan tetapi ia datang membawa sunnah hingga ketika engkau menerimanya, barulah ia mulai menyusupkan padanya bid'ah-bid'ah. Fayatalattafuna lin-nasi bi'altafil hiyali wal makr hatta yukhrijuhum minas sunnah. Maka mereka menggunakan berbagai tipu daya yang paling halus untuk mengeluarkan manusia dari sunnah. Fasyaitan da'a qawma Nuhin khutwatan khutwah. Maka demikian pula syaitan ketika menyeru atau mengajak dan menyesatkan kaum Nuh, ia melakukannya selangkah demi selangkah. Ba'da an 'ashu min ba'di Adam ila qaum Nuh 110 qurun kulluhum 'ala at-tauhid. Setelah mereka hidup sejak zaman Adam sampai masa Nuh selama 10 generasi berada di atas tauhid. Kama sahha dhalika 'an habril ummah 'Abdullah bin 'Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana hal ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fal khutwatul ula an sawwara li ha'ula'is salihin suwara liyatanashshatu 'ala al-'ibadah wa yatadhakkaruhum. Yang pertama adalah dibuat gambar-gambar atau patung-patung bagi orang-orang saleh ini dalam rangka alasannya agar membuat lebih semangat dalam ibadah. Warasamu lahum tamathila liyatadhakkaruhum fayata'abbadu lillah. Dan juga dibuat patung-patung mereka agar diingat, agar mereka mengingat orang-orang tersebut. Falamma mata al-jilu al-awwal ja'a ila al-jilu alladhi ba'dah. Lalu ketika generasi yang pertama meninggal, maka datanglah generasi yang berikutnya. فقال لهم إن آباءكم كانوا يتوسلون إلى الله بهؤلاء فيسقون ويتجاب دعواتهم. Lalu syaitan mengatakan, sungguhnya orang-orang tua kalian dahulu bertawassul kepada Allah Ta'ala melalui orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal dan dikabulkan doa-doa mereka. فبقي هذا الجيل على بدعة التوسل بهؤلاء الصالحين. Maka generasi yang berikutnya ini hanya sampai bid'ah terkait tawassul terhadap orang-orang saleh tersebut. Wasyaitanu sabir alaihim ya'khudhuhum daraja daraja. Dan syaitan sabar, tidak langsung melainkan sedikit demi sedikit. Falamma matu wa ja'a al-jil ats-tsalits wa qad nusikha al-'ilmu. Maka tatkala generasi itu meninggal dan datang generasi yang ketiga dalam keadaan ilmu sudah terhapus dan dilupakan. Abaduhum min dunillah wa sa'aluhum min dunillah wa laja'u ilaihim. Maka mulailah mereka menyembah patung-patung orang saleh tersebut, meminta kepada mereka langsung selain Allah Subhanahu wa taala serta berlindung kepada mereka. Hadza awwalu ifsadin fil ardi ba'da islahiha. Maka ini adalah kerusakan yang pertama di bumi setelah diperbaikinya. Wa awwalu syirkin waqa'a fil ard wa kana ahluha qablu 'ala at-tauhid. Dan syirik pertama yang terjadi di muka bumi setelah sebelumnya penghuninya berada di atas tauhid. Qala jalla wa ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah jalla wa ala berfirman, dan janganlah kalian merusak muka bumi setelah sebelumnya ia dalam keadaan baik. Inna qissata qaumi Nuh. Sungguhnya kisah daripada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ibadatihim haula'is salihin al-madhkurin fi surati Nuh. Dan tindakan mereka mengibadahi orang-orang saleh yang telah disebutkan dalam surat Nuh tadi. عظة وعبرة لنا إلى قيام الساعة. Adalah nasihat dan juga pelajaran bagi kita hingga hari kiamat. موجودة في القرآن. Terdapat dalam Al-Quran. وموجود تفصيلها وشرحها في كتب الحديث. Dan penjelasannya terdapat dalam berbagai kitab hadis. وكتب التفسير التي بأيدي الناس كلهم. Dan juga kitab-kitab tafsir yang ada di tangan-tangan manusia. روى البخاري منها أثر ابن عباس رضي الله عنه. الإمام البخاري meriwayatkan darinya أثر dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكرها أئمة التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم في القرون المتقدمة. Dan ini kisah ini telah disebutkan oleh para imam tafsir seperti Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim dalam generasi-generasi yang terdahulu. إلى الكتب التفسير في القرون المتوسطة كابن كثير وغيره. Hingga zaman daripada kitab-kitab tafsir generasi pertengahan seperti Ibn Kathir dan selainnya. كل هذه الكتب التي بأيدي الناس على اختلاف مذاهبهم وفرقهم. Seluruh kitab-kitab ini yang ada di tangan-tangan manusia dengan berbagai macam mazhab dan juga kelompoknya. تتفق في تفسير سورة نوح على أن هؤلاء أسمى قوم صالحين عبدوا بهذه الطريقة التي لخصتها لكم. Mereka sepakat bahwasanya apa-apa yang disebutkan dalam surat Nuh adalah nama-nama orang saleh yang mana terjadi tindakan peribadatan kepada mereka dengan jalan atau dengan langkah-langkah yang telah diringkas tadi. فَشَيْءٌ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَيَتْلُوهُ النَّاسُ لَيْلًا وَنَهَارًا. Maka itu adalah suatu hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dibaca oleh setiap orang malam dan siang. وذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن وكذلك التابعون. Dan disebutkan oleh para sahabat dan juga tabi'in dalam tafsir-tafsir terkait Al-Quran. وتناقلته كتب العلماء وتفاسيرهم جيلا بعد جيل. Dan disebutkan secara terus-menerus oleh kitab-kitab para ulama generasi demi generasi dalam ilmu tafsir. ثم يعرض أكثر الناس عن هذا وعن تدبره. Lalu bagaimana bisa sebagian atau banyak dari manusia berpaling dari hal ini dan dari mentadabburinya. وينكرون أن تكون عبادة الصالحين وسؤالهم من دون الله شركا. Lalu mereka juga mengingkari bahwasanya tindakan mengibadahi orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka adalah sebuah kesyirikan. ويقولون لا يكون شركا إلا عبادة الكواكب والنجوم والأشجار والأحجار والأصنام. Dan mereka mengatakan yang dinamakan syirik itu hanya jikalau seorang menyembah kepada bintang-bintang, pohon-pohon dan juga hal-hal seperti itu. Subhana Rabbi, Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah di dalam hati-hati mereka terdapat kunci darinya? Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Pada Allah taala firman, ia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya dan memberi peringatan bagi orang-orang yang berakal. فأول شرك وقع في هذه الأرض التي خلقها الله وخلق من فيها وما فيها كان بعبادة صالحين. Maka syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini yang Allah Ta'ala ciptakan ia dan apa yang ada di dalamnya adalah karena peribadatan kepada orang-orang saleh. ولشدتي تعظيم الصالحين في القلوب أخذ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه لترك الإشراك بعبادة الصالحين. Dan karena begitu kuatnya ketergantungan hati-hati manusia saat itu dengan orang-orang saleh, bahkan hingga Nabi Nuh butuh 950 tahun untuk mendakwahkan kepada mereka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Fa zaman 1000 sana illa 50 ama. Maka waktunya adalah 1000 tahun kurang 50. Wal kayfiyah yad'uhum laylan wa nahara wa sirran wa jahara. Dan cara Nabi Nuh berdakwah adalah siang malam, dengan sendiri-sendiri ataupun dengan terang-terangan. Afradan au jama'at. Kepada individu-individu atau kepada kelompok-kelompok. Bila kalalin wala malal. Tanpa ada rasa bosan. Wal natijah wa ma amana ma'ahu illa qalil. Namun hasilnya, sebagaimana ya Allah Ta'ala sebutkan, tidak ada yang beriman kepadanya kecuali jumlah yang sedikit. Wa huwa al-harisu ala hidayatihim. Padahal Nabi Nuh sangat antusias untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakin qabul al-qulubi lil-haq innama huwa biyadillahi miftahuha. Akan tapi keberadaan hati-hati tunduk dan terbuka kepada kebenaran, kuncinya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta annabnahu lam yaqbal da'watahu wa kana min al-kafirin al-halikin fil gharq. Bahkan di antara anaknya ada yang tidak menerima dakwahnya dan termasuk orang yang tenggelam. Wa imra'atuhu lam tu'min bihi wa lam tutabi'hu. Istrinya juga tidak beriman dan tidak mengikutinya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Naam. Bagaimana dalam surah Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, istri dari Nabi Nuh dan juga istri dari Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini salihaini min 'ibadina. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma al-khiyana huna ay fi ad-din, khalafatahuma fi ad-din. Naam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala adalah keduanya, yaitu istri dari Nabi Nuh dan Nabi Saleh, Nabi Lut, adalah di bawah atau suaminya adalah orang-orang saleh dari hamba-hamba kami. Fakhanatahuma, maka ia berkhianat. Bukan berarti perkhianatan dalam suami istri, akan tapi maknanya adalah khianat dalam hal agama, tidak mengikuti dalam hal agama. Fallahu huwalladzi khalaqal anbiya'a wa khalaqas salihin fa kaifa yu'badul makhluq ma'al khaliq. Maka sungguh Allah Ta'ala yang telah menciptakan para nabi dan orang-orang saleh, lalu bagaimana bisa disembah para makhluk bersama Khaliq? Kama anna an-naw' ats-tsani min syirkil bashariyyah kana fi qaum Ibrahim. Sebagaimana jenis kedua dari syirik yang ada pada manusia ada pada kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa huwa 'ibadatun nujumi wal kawakib. Yani tindakan menyembah bintang-bintang. Wa sun'u at-tamathil 'ala asma'i tilka an-nujumi wal kawakib. Lalu membuat patung-patung dengan nama bintang-bintang tersebut. Wa su'aluha wa at-taqarrubu laha bi anwa'il 'ibadat. Lalu meminta kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk ibadah. Hatta allafa ba'du 'ulama'il kalam قبل توبته كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. Bahkan sebagian ulama kalam sebelum taubatnya sempat membuat kitab-kitab atau membuat kitab yang mana cara mukhatabah, cara berbicara atau cara meminta kepada bintang-bintang. فألف في عبادة النجوم وهذا كفر باتفاق المسلمين. Lalu mereka mengarang tentang bagaimana cara beribadah kepada bintang-bintang dan ini kufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. هذا وهو ينتسب للإسلام وينطق الشهادة ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam keadaan ia mengucapkan syahadat, mengklaim bahwasanya dirinya termasuk orang-orang muslim, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin dharrathu wa adallathu al-ulum ad-dharra. Akan tapi ilmu-ilmu yang sesat telah menyesatkan ia. Ka ilmi at-tanjimi, ka ilmi an-nujumi was-sihri wal ilmi al-falsafati wal kalam. Seperti ilmu tentang an-nujum dan juga ilmu sihir serta ilmu falsafah dan ilmu kalam. Hatta lam yantafi' bima fi kitabillahi wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hingga bahkan ia tidak mengambil manfaat dari apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu a'rada 'anil ihtida' bima anzalahu Allahu hudan lin-nasi wa shifaa'. Karena ia berpaling dari mengambil petunjuk dari apa-apa yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan juga obat bagi manusia. Al-Qur'an shifaa'un min ash-shukuk wa min al-amrad wa ash-shubuhat. Al-Qur'an adalah obat dari berbagai keraguan, dari berbagai penyakit dan juga dari berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan. Wal-Qur'anu shifaa'un lil-qulubi min az-zayghi ila ash-shahawat. Al-Quran juga obat bagi hati dari kecenderungan kepada syahwat-syahwat. فالنوع الثاني من الشرك ما كان في قوم إبراهيم. Maka jenis kedua dari syirik adalah apa yang ada pada kaum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. وقد ذكر الله قصته مفصلة في سورة مريم والأنبياء والحج وفي سورة الأنعام. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisahnya secara mendetail dalam وفي غيرها من السور. الأنعام والحج والأنبياء مريم نعم وغيره الأنعام الحج الأنبياء dan dalam surat Maryam dan juga dalam surat-surat lainnya حتى ننظر ونعتبر ونتدبر hingga kita mengambil pelajaran dan memperhatikan hal tersebut ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah Taala berfirman, sungguh kemudian kami wahyukan kepada engkau agar menempuh milah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. وقد قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Taala firman dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Taala adalah malam dan siang serta matahari dan bulan. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kalian kepada Allah Taala yang telah menciptakan mereka. Jikalau kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Fal khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa alladhi yu'badu wahdahu la an yu'bada ma'ahu al-makhluq. Maka yang menciptakan semua ini ialah satu-satunya yang boleh diibadahi, tidak boleh diibadahi bersamanya makhluk apapun. Kama qala jalla wa ala yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Bagaimana Allah Taala firman, ia yang memasukkan malam kepada siang dan juga siang kepada malam. Fi surat Fatir yuljul laila fi an-nahari yuljul nahara fi al-laili. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma. Dan ia menundukkan matahari dan bulan seluruhnya berputar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Naam. Maka itulah Allah Rabb kalian, maka ibadahilah ia. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sungguh mereka-mereka yang disembah selainnya tidaklah memiliki afwan. Apapun. La, afwan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Naam. Afwan, beliau ada sedikit kesalahan. Dan itu adalah Rabb kalian, ya, maka ibadahilah. Miliknya segala hal. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Dan orang-orang atau segala hal. القطمير القشرة البيضاء التي آخرها على نواة التمر. Dan segala hal yang disembah selainnya tidaklah memiliki sedikit pun bahkan seperti qitmir. Qitmir itu kalau di biji korma ada kulit putih seperti itu. Ada kulit ari putih seperti itu. Menunjukkan sedikit bahkan sedikit sekecil itu pun tidak memiliki. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Jikalau kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan-seruan kalian. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Dan jikalau andai pun mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Dan kelak hari kiamat, apa-apa yang kalian ibadahi akan mengingkari kesyirikan yang telah kalian lakukan. ولا ينبئك مثل خبير. Dan tidak ada yang menyampaikan kepada kalian seperti Allah yang Maha mengetahui. فكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة. Maka setiap yang diibadahi selain Allah, ia akan berlepas diri dari mereka yang menyembahnya pada hari kiamat. فإن كان كارها لعبادة من دون الله كالأنبياء والصالحين. Jikalau ia tidak menyukai tindakan ia diibadahi selain Allah Taala seperti para nabi dan orang-orang saleh. تبرأ من عبادتهم له. Maka ia akan berlepas diri dari tindakan mereka manusia beribadah atau mengibadahinya. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa AS, apakah engkau merintahkan manusia untuk menjadikan aku, yaitu beliau dan juga ibunya, sebagai dua ilah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala subhanak. Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Fabada'a bitanzihi rabbihi anisyarik. Maka beliau ya Nabi Isa AS memulai dengan mensucikan Rabbnya dari adanya sekutu. Wa anna man asyraka ma'allahi ghairahu walau nabiyyan aw saliha faqad tanaqqasa rabbal alamin. Dan bahwasanya siapa yang melakukan kesyirikan kepada dengan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jikalau itu seorang nabi atau seorang saleh, maka sungguh ia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu azza wa jalla huwa al-khaliq wa huwa ar-raziq wa al-mudabbir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pencipta, pemberi rezeki, dan juga yang mengatur seluruh alam semesta ini. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim la takhfa 'alaihi khafiyah. Dan ia maha mengetahui atas segala hal, tidak ada hal yang tersembunyi baginya. Wa huwa mujibu da'awatid da'in. Ia yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, jikalau para hamba bertanya kepada engkau tentangku, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa mereka-mereka yang berdoa jikalau mereka berdoa kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, dan Rabb kalian berkata, serulah aku maka aku akan mengabulkan bagi kalian. Fa amara Allahu jalla wa ala bidu'aihi wahdahu wa ibadatihi wahdahu. Maka Allah Ta'ala merintahkan untuk berdoa kepadanya semata dan mengibadahi ia semata. ووعد بالإجابة للدعوات والإثابة على الطاعات. Dan Allah menjanjikan mengabulkan doa-doa serta mengganjar perbuatan-perbuatan kebaikan. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Kembali kepada perkataan Nabi Isa tadi, ia berkata, maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengatakan suatu hal yang mana bukanlah hak bagiku. إن كنت قلته فقد علمته. Andaikan aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kata Nabi Isa AS selanjutnya, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, illa ma amartani bih, kecuali apa yang engkau perintahkan aku dengannya. Ma huwa hadha alladhi amarahu bihi wa amara bihi jami'a rusulih, an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Isa dan juga kepada para nabi-nabi lainnya. An i'budullaha rabbi wa rabbukum, untuk mengatakan sembahlah Allah Rabbku dan juga Rabb kalian. Fa kullul anbiya'i da'u ila ibadatillahi wahdah. Maka seluruh nabi berdoa berdakwah kepada menyembah Allah Ta'ala semata. Lam yad'u ila ibadati anfusihim wala dhurriyyatihim wala atba'ihim min as-salihin. Tidaklah ada nabi yang mengajak kepada mengibarahi dirinya atau anak-anaknya ataupun pengikutnya dari kalangan orang-orang saleh. Qala jalla wa ala wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyyina arbaba. Allah Ta'ala firman, dan tidaklah ia merintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan juga para nabi sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Arbaban jam'u rabb wal rabb huwa al-ma'budul ma'luh. Arbab adalah jamak dari Rab dan makna dari Ar-Rab yakni Al-Ma'bud yang diibadahi. Subhanallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyyina arbaba أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Di dalam ayat tadi, dan tidaklah ia merintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala dalam peribadatan. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah ia akan merintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian dalam keadaan muslim? Fadallat hadhihi al-ayatu anna ittikhadha al-anbiya'i wal malaikata ma'budin yu'baduna bi anwa'in min al-ibadah kufrun billahi al-'azim fakaifa man dunahum. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tindakan menyembah para nabi yang mana menjadikan mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Maka apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi. Baik. Wa dzakara Allah 'azza wa jalla bara'at al-mala'ika mimman 'abaduhum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang bagaimana para malaikat akan berlepas diri dari mereka-mereka yang menyembahnya. Tafadhal. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. أحسنت. أنت ولينا من دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ. أحسنت. Dan pada hari kiamat di mana tanya kepada para malaikat apakah jami'an fayaqulu lil malaikati ahaula, maka kami katakan kepada para malaikat apakah dahulu mereka beribadah kepada kalian, maka para malaikat mengatakan maha suci engkau. Lahid al malaika qalu subhanak wa Isa qala subhanak li anna asyirka tanqusun billahi rabbil alamin. Perhatikanlah bagaimana malaikat mengatakan subhanak maha suci engkau, demikian pula dalam ayat sebelumnya Nabi Isa mengatakan subhanak maha suci engkau, karena perbuatan syirik adalah tindakan menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kalimatu subhan kalimatu tanzih subhanallah. Maka kata subhan adalah bentuk pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabbaha Allah nafsuhu fi mawadhi'a min al-Qur'an fi mawadhi'a min al-Qur'an al-Karim. Dan Allah Ta'ala telah mensucikan dirinya dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Idza nasabu ilayhi an-naqa'is wal-'uyub wal-walad. Jikalau orang-orang atau mereka-mereka menyandarkan kepadanya hal-hal yang kurang, aib-aib, dan juga seperti menyandarkan anak. Fa subhan tanzihun 'anil naqa'is subhanallah. Maka subhan berarti tindakan mensucikan dari hal-hal yang merupakan kekurangan. Kama fi qawlihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sebagaimana dalam ayat qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allahi ala basira, aku menyeru kepada Allah Ta'ala di atas bukti dan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah maha suci Allah taala, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa at-tahmid ay qaul alhamdulillah itsbatun likulli sifatil kamal. Sedangkan tahmid adalah perkataan alhamdulillah, ini adalah bentuk menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa fatihatul kitabil mubin muftatahatun bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wal jam'u baina at-tasbih wa at-tahmid min afdal al-adhkar. Dan keberadaan seorang mengucapkan dalam zikir tasbih dan juga tahmid, ini adalah salah satu zikir yang paling utama. Fi al-Bukhari min hadith Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subhanallahi kalimatan khafifatan 'ala al-lisan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kalimatan khafifatan 'alal lisan, dua kalimat yang mana sangat ringan di lidah. Thaqilatan fil mizan, yang mana keduanya sangat berat dalam timbangan. Habibatan ila ar-rahman, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi maha suci Allah dan pujian baginya, Subhanallahil Azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi hina yusbih mi'ata marratin lam ya'ti ahadun bimithli ma qal. Dan seorang yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang mengatakan hal yang sama. Wa syuri'a lana al-jam'u baina at-tasbih wa at-tahmid fil adhkari ba'da as-salawat. Dan dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan tahmid dan juga tasbih dalam zikir-zikir setelah salat. Wa hakadha fi katsirin min al-adhkari al-mashru' al-muhaddada al-muwaqqata. Demikian pula dalam banyak dari zikir-zikir yang disyariatkan secara waktu-waktu tertentu. Awal adhkar al-mutlaqah. Ataupun zikir-zikir yang diucapkan pada secara mutlak tanpa waktu tertentu. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talu'at alaihi syams. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, dan juga la ilaha illallah dan Allahu akbar, maka hal tersebut lebih aku sukai daripada segala hal yang terbit matahari padanya. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami aw al kalimat ila Allah arba' la yadhurruka bi ayyihinna bada't subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebagaimana sabda Rasulullah yang lainnya yang mengatakan bahwasanya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dari kalimat adalah empat, yang mana saja yang kamu mulai dengannya tidak masalah, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Wa fi hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam lamma hadarat Nuhan al-wafatu. Tentang perkataan Rasulullah lamma hadarat Nuh wafa, yaitu tatkala Nuh datang kepadanya kematian. Jama'a banihi fa awsahum. Ia mengumpulkan anak-anaknya lalu mewasiatkan kepada mereka. Fa awsahum bi thnatain. Dengan dua hal. Wa nahahum an thnatain. Dan juga melarang mereka dari dua hal. Fa amma allati awsahum bihima fa la ilaha illa Allah wa subhanallah wa bihamdih. Maka apa yang beliau wasiatkan adalah kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah wa bihamdi. Thumma fassara lahum dhalik. Kemudian ia menafsirkan hal tersebut. Faqala law wudi'at as-samawati wal ardu fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Seandainya diletakkan langit dan bumi dalam satu anak timbangan dan la ilaha illallah dalam anak timbangan yang lainnya, maka akan condong dan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Wa qala fi tsaniyah subhanallahi wa bihamdihi bihimal khalqu war razq. Sedangkan yang kalimat yang kedua subhanallah wa bihamdihi, maka sungguhnya dengannya pujian, dengannya penciptaan dan juga pemberian rezeki. فهنا الملائكة الكرام سبحوا الله ونزهوه عن عبادة غيره سبحانه. Maka dalam ayat tadi para malaikat ketika ditanyakan tentang orang-orang yang mengibadahinya, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang telah beribadah kepada para malaikat. لأن عبادة غير الله معه ولو كان رجلا صالحا او نبيا او ملكا هي تنقص لله رب العالمين. Karena tindakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan jikalau itu adalah orang saleh, seorang nabi atau bahkan malaikat, seluruhnya sama saja tindakan merendahkan, mengurangi dan menghinakan Allah taala. لما تعبد غيره لما تسأل غيره لما تستغيث بغيره ولماذا تذبح لغيره. Kenapa kalian beribadah kepada selainnya? Kenapa kalian meminta kepada selainnya, menyembelih untuk selainnya? Hal tadhunnu annahu la ya'lamu bihajatika faturidu min ha'ula'i al-makhluqin min salihin wa ghairihim an yukhbiru Allah bihajatik? Apakah kalian mengira bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu tentang kebutuhanmu sehingga butuh orang-orang saleh itu mengingatkan Allah Ta'ala tentang kebutuhanmu? Subhanallah wa ta'ala an hadha dhann, bal huwa 'alimun bi kulli syai'. Maha suci Allah Ta'ala dari persangkaan yang sangat buruk ini, bahkan ia adalah maha mengetahui bagi segala hal. La takhfa alaihi khafiyah subhanahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. La tushabbihuhu bimulukid dunya. Janganlah kalian menyerupakan Allah Ta'ala seperti raja-raja yang ada di dunia ini. Hatta innahum la ya'lamuna bihajatin nas illa idha wujida asyufa'a yarfa'una ilayhimul hajat. Karena raja-raja di dunia ini memang tidak tahu tentang kebutuhan-kebutuhan rakyatnya kecuali jikalau ada yang memberikan syafaat yang menyampaikan kepadanya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Rabbuka jalla wa ala ya'lamu sirr wa akhfa wa ya'lamu ma tuhaddith bihi nafsak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang engkau rahasiakan. Ia mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa ma'a ilmihi bik amaraka bi du'aihi wahdahu la syarika lak. Ditambah lagi dengan pengetahuan ia, tambah lagi dengan Allah Ta'ala telah merintahkan untuk memohon kepadanya semata, tidak kepada selainnya. Fala taqul kama yaqulu ba'dun nas 'ilmuhu bihali yughni 'an su'alin. Maka janganlah melakukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang bahwasanya keberadaan Allah Ta'ala tahu tentang aku, maka tidak butuh aku meminta kepadanya. Fahuwa amaraka bisu'alihi wahdah wa du'aihi wahdah. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya semata dan berdoa kepadanya semata. Wa anbiya'uhu wa rusuluh sa'aluhu wahdah wa as'ilatuhum wa da'awatuhum fil Qur'an wa sunnah. Dan juga para nabi dan rasul telah memohon kepada Allah Ta'ala semata. Dan itu permintaan-permintaan mereka terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Wassalihuna min ba'dihim da'auhu subhanahu wa ta'ala wahdah. Demikian pula orang-orang salih setelahnya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Fahal tadhunnu annahu la ya'lam fayahtaj man yu'limuh? Hasha wa subhanah. Maka bagaimana bisa seorang mengira bahwasanya Allah Ta'ala tidak tahu hingga butuh kepada yang memberitahu kepadanya? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tadhunnu anna ahadan minas syufa'a sayaj'alu rabbal alamin yu'tik wa huwa la yuridu an yu'tiyak subhanah. Atau apakah kita bisa berpikir, atau apakah kita bisa mengira bahwasanya keberadaan syufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat itu, bisa menjadikan Allah memberikan suatu hal yang tidak ia inginkan? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulukud dunia, na'am, yahsulu minhum hadha. Adapun raja-raja dunia, mungkin terjadi dari mereka hal seperti ini. Yakun la yurid an yu'tiyaka hadzal mal wa la yunjiz laka hadhihi al muamalah. Pada awalnya ia tidak ingin memberikan kepada engkau harta ini, atau tidak ingin memberikan keputusan yang membolehkan hal tersebut. Walakin alladhi syafa'a 'indahu huwa yahtajuhu fi asya'a ukhra. Tapi orang yang merupakan pemberi syafaat, memberikan pertolongan bagimu, adalah orang yang dibutuhkan oleh sang raja tersebut. Fayaqdi hajataka wa huwa karih min ajli an yaksaba asy-syafi' wal wasit. Maka ia memberikan kepada engkau apa yang tidak ia inginkan, karena dalam rangka mendapatkan keridhaan dari orang yang merupakan pemberi syafaat tadi. Amma rabbul alamin fa huwa al-fa'al lima yurid. Arabun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah zat yang melakukan apa saja yang ia inginkan. Subhanah, la mukriha lahu, subhanah. Maha suci Allah Ta'ala, tidak ada yang dapat memaksanya. Wa fi hadits Ibn Abbas 'inda Tirmidzi wa ghairihi. Dan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan selainnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Sebutkan bahwasanya oleh Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya andaikan seluruh umat ini ingin memberikan manfaat kepada engkau dengan suatu hal, namun Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya, maka tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan andaikan mereka semuanya sepakat untuk memudaratkanmu, membahayakanmu dengan suatu hal, tidaklah mereka bisa melakukannya kecuali apa-apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan atas engkau. Idzan alladhi yad'u ma'a Allahi ghayrahu yad'u nabiyyan aw salihan aw malakan أو غير ذلك هو متنقص لله. Maka siapa saja yang menyeru bersama Allah Ta'ala selainnya, berdoa kepada Allah Ta'ala, baik itu malaikat, orang saleh ataupun siapapun, maka ia telah merendahkan dan mengurangi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa musyabbihun lillahi bi muluki dunya min khalqihi. Demikian pula ia telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan raja-raja yang ada di dunia dari para makhluk. Fahum la ya'lamun bihajati an-nas fayahtajuna man yu'limuhum. Di mana raja-raja dunia ini tidak tahu kebutuhan rakyatnya sehingga dia butuh yang memberikan tahu kepada mereka. Aw yaqduna lin-nasi hajatin wa hum karihun. Atau memberikan kepada sebagian rakyatnya kebutuhan mereka dalam keadaan ia tidak menginginkannya. Falladhi yad'u ghayra Allah tabaraka wa ta'ala tanaqqasa 'ilma Allah wa ikmala iradatihi. Maka mereka-mereka yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ia telah mengurangi atau merendahkan Allah Ta'ala dari sisi ilmu dan juga dari sisi kekuasaan. Walakinna syaitana adalla katsiran minan nas. Akan tapi syaitan telah menyesatkan banyak dari manusia. Fa adhhara lahum ibadatallahi wahdahu la syarika lah bi surat tanaqqus as-salihin wal anbiya'i wal malaa'ika. Maka syaitan menjadikan seakan-akan tindakan seorang mengibadahi Allah Ta'ala semata adalah tindakan tidak sopan dan mengurangi hak serta menghina para nabi dan orang-orang saleh. Wa zayyana lahumus syirk wa ibadat ghairillah bi surat mahabbati haula'i salihin wal anbiya wa ijlalihim wa ta'zimihim. Dan syaitan menghiasi perbuatan syirik seakan-akan itu adalah tindakan mencintai para nabi, orang-orang saleh serta memuliakan mereka. Innaha khutuwatus syaitan. Maka ini adalah di antara langkah-langkah tipu daya syaitan. Fa'tasimu bi rabbikum wahdahu la syarika lah. Maka berlindunglah kepada Rabb kalian semata, tidak ada sekutu baginya. Wa innas syaitana la yatabarra'u min muti'ihi wa 'abidihi yaumal qiyamah. Bahkan syaitan juga nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari mereka-mereka yang mentaati dan juga yang menyembahnya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Syaitan akan berkata setelah diputuskan segala perkara, sungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku, kata syaitan, aku menjanjikan kepada kalian, lalu aku akan menyelisih janjimu, janjiku. Wama kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan tidaklah aku punya kekuasaan apapun terkait apapun kecuali untuk mengajak kalian, lalu kalian menerima ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kata syaitan, janganlah kau mencela saya, tapi celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum ay munqidhukum wa ma antum bimusrikhi. Tidaklah aku dapat menyelamatkan kalian ataupun kalian menyelamatkanku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata syaitan, sungguhnya aku ingkar dan kafir terhadap tindakan kalian menjadikan menyekutukanku sebelumnya. Wa qala ta'ala wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman, dan mereka akan mengingkari peribadatan-peribadatan kepada mereka. Fa idza 'abadta ghayra Allah kana hadzal ma'bud yakfuru bi'ibadatika lah yaumal qiyamah. Maka jikalau engkau beribadah kepada Allah Ta'ala, apa-apa yang disembah ini akan mengingkari tindakan engkau mengibadahinya pada hari kiamat. Wa kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap sekelompok umat masuk, maka ia akan melaknat yang lainnya. Iztabarra alladhina tabi'u. Pada hari di mana orang-orang yang diikuti, mereka berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Fayatabarra'u tabi' min matbu'ih. Maka orang-orang yang mengikuti berlepas diri dari orang-orang yang diikuti. Wa yatabarra'u al-matbu'una min tabi'ihim. Demikian pula orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Walakin yawma la yanfa'un nadam wala al-bara'ah. Namun pada hari itu adalah hari yang tidak lagi bermanfaat penyesalan ataupun tindakan berlepas diri. Innama al-bara'atu an-nafi'a an tatabarra min ibadati ghairi Allah fid dunya. Tindakan berlepas diri yang bermanfaat adalah jikalau engkau berlepas diri dari tindakan mengibadahi selain Allah Ta'ala semasa engkau masih di dunia. Kama qala ta'ala faman yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ay bila ilaha illallah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Wa tagutu syaitan wa kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin bi 'ibadatihi min dunillah. Dan tagut adalah syaitan serta seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia ridha dengan tindakan mereka mengibadahinya selain Allah. وقال تبارك وتعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم الخليل يقول لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله تعالى menceritakan tentang Imam al-Hunafa yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ia berkata kepada kaumnya, kafarna bikum, aku mengingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah mulai di antara aku dan kalian permusuhan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fallahu khalaqal khalqa dalaila liyu'bada wahdahu la syarika lah. Maka Allah Ta'ala telah menciptakan bagi para makhluknya berbagai tanda agar ia diibadahi. فعبدت آياته ومخلوقاته من دونه من أكثر الناس. Lalu justru banyak-banyakan manusia beribadah kepada tanda-tanda tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أرسل الله الرسل لينهوا البشر عن عبادة غير الله فإذا ببعض الأمم تعبد الرسل من دون الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk mengajarkan agar tidak beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Namun justru sebagian umat malah mengibadahi rasul-rasul tersebut. Ya ikhwah, ya akhawat, qissa wa ibrata ammaluha. Wahai sekalian saudara-saudara, ada sebuah kisah yang perlu kalian perhatikan. Sami'tumul ayat min akhir surat al-Ma'idah. من قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما أمر ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. Kalian telah mendengar apa yang tersebutkan dalam akhir surat Al-Maidah tentang perkataan Isa alaihi salatu wasalam, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka illa ma amartani bih, apa yang engkau perintahkan aku kepadanya, an ya'budullaha rabbi wa rabbukum, agar kalian beribadah kepada Allah Ta'ala Rabbku dan Rabb kalian. Nabiyyun karim دعوته كلها لتوحيد الله بالعبادة. نبي yang mulia di mana seluruh dakwanya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. إلى منذ بعثه الله إلى أن رفعه إلى السماء. Sejak Allah Ta'ala mengutusnya hingga Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Dalam sebuah ayat sebutkan mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, akan tapi diserupakan bagi mereka. Ila an yanzil fi akhir az-zaman hakaman bi syari'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hingga kelak ia turun di akhir zaman berhukum dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Fa min ashrat as-sa'ah nuzul Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam wa salatuhu ma'al muslimin. وإمامهم منهم نعم. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, ia salat bersama kaum muslimin dalam keadaan imamnya adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في تلك الصلاة صلاة الفجر ثم إمامهم وقائدهم هو عيسى عليه الصلاة والسلام. Di salat subuh itu kemudian selanjutnya imam dan juga pemimpin mereka adalah Nabi Isa alaihissalam wasallam. فيكسر الصليب. Maka ia akan menghancurkan salib. ويقتل الخنزير. Membunuh babi. ولا يقبل إلا الإسلام. Dan tidak menerima dari orang-orang ketika itu kecuali Islam. فلذا جاء في الحديث طوبى لعيش بعد المسيح. لعيش يعني بعد أن يقتل المسيح الدجال يعيش الناس سنوات، جاء في بعض الأحاديث 7 سنين وغيرها، في أحسن عيش وأغدقه دينا ودنيا. Oleh karena dikatakan sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan setelahnya, yaitu setelah dibunuhnya Dajjal, di mana manusia hidup selama beberapa tahun dalam kehidupan yang paling indah. هذا النبي الكريم داعية التوحيد عيسى عليه السلام. Maka Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang yang menyuruh kepada tauhid. لم يزل البدع في الأتباع. terus menerus atau senantiasa biasanya ada bid'ah dalam pengikut-pengikut. Wal ghulu fir ruhbani wal ahbar. Dan juga ghulu dalam ahli para rahib, ahli ibadah. Wa akhdhu aqwalihim hujjatan wa dinan ka qawli Isa. Lalu mereka mengambil perkataan para ruhban, ulama-ulama dan juga ahli ibadah ini seakan-akan sebagai hujjah sama seperti perkataan Nabi. Hatta taghayyaratil millah kulluha wa asbahal millal muntasiba ilai ta'buduhu wa tu'allihu. Hingga akhirnya agama Nabi Isa AS seluruhnya berubah dan jadilah agama yang disandarkan kepadanya justru menyembah Nabi Isa AS. Subhanallah al-azim. Lawla anna allaha hafiz din hadhihi al-ummah, seandainya Allah Taala tidak menjaga agama umat ini, bihifdhi al-Qur'an wa hifdhi as-sunnah, dengan menjaga Al-Qur'an dan juga as-sunnah, wa hifdhi tafasir as-sahaba wa atharihim, dengan menjaga tafsir-tafsir dari para sahabat dan athar-athar dari mereka, wa bihifdhi al-lughah al-arabiyyah allati biha al-bayan wal ifham, dan dengan menjaga bahasa Arab yang dengannya penjelasan dan memberikan pemahaman. Wabi ibqa'i ta'ifatin mansuratin 'ala al-haqq zahirin qa'imin bi hujjatillah ila qiyam as-sa'ah. Dan dengan tetapnya ada ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong yang tetap tegak di atas hujjah Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Laula hadza, seandainya bukan karena hal ini, la lahiqa hadhihi al-umma min qalbi diniha kamilan ma lahiqa al-umam al-madiyah, maka bisa jadi umat ini sudah membalik agamanya sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nabiyyun dinuhu wa da'watuhu tauhidun an la yu'bad illa Allah. Seorang nabi yang mana agama dan dakwahnya intinya pada tauhid agar tidak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fatamdhi qurun fayanqalib almuntasibun ilayhi ila ibadatihi huwa min dunillah. Lalu berlalu generasi-generasi hingga berbalik justru mereka-mereka yang menyandarkan kepada agamanya malah menyembah nabi tersebut selain Allah taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hakadha tuharraful adyan wa tubaddal da'awatul anbiya wal mursalin. Demikianlah bagaimana caranya diganti agama-agama dan juga disimpangkan agama-agama para nabi. Fanzur kam hurrifa wa buddila wa ghayyara min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah berapa dari hal-hal yang telah diselewengkan atau diganti dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa anna Allah jalla wa ala li hikmatihi wa rahmatihi wa sabiqi ilmihi أبقى الحق في هذه الأمة ظاهرا وإن قل أتباعه وأصحابه. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan hikmahnya membiarkan rahmah wa hikmah wa ilm. Karena rahmatnya, hikmah dan juga ilmunya membiarkan adanya sekelompok dari umat ini yang tetap berada dalam agamanya walaupun sedikit. اليوم يوجد من ينتسب للإسلام وَيَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ. Saat ini, di hari-hari ini, ada orang-orang yang mengklaim dirinya Islam, Muslim, akan tapi justru ia beribadah kepada selain Allah. وَيُوجَدَ الْيَوْمَ مَنْ يَنْتَسِبْ لِلْإِسْلَامِ وَيَعْتَقِدْ أَنَّ بَعْضَ الْبَشَرِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَوْكَلَ إِلَيْهِمْ مُحَاسَبَةَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفْرَانَ الذُّنُوبِ. Ada di antara orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, mengklaim dirinya Muslim, namun ia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memberikan atau memberikan hak hisab di hari kiamat serta pengampunan dosa kepada sebagian manusia. Wa yantasib lil Islam wa yaqul la ilaha illallah wa huwa yunkir anna hadha al-Qur'an alladhi bayna aydina mahfuzun la ziyadata fihi wa la nuqsan. Ada yang mengklaim dirinya Islam, mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengingkari bahwasanya Al-Quran yang ada di antara kita ini adalah suatu hal yang tidak ada tambahan padanya. Yas'aluna al-walad wa yatlubuna al-madad wa tafrij al-kurab wa qada' al-hajah min al-makhluqin. Meminta anak, meminta berbagai materi, meminta juga berbagai wal-walad wa tafrij al-kurab qada' al-hajah, dan juga menghilangkan berbagai kesulitan serta mendapatkan berbagai kebutuhannya dari makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal Qur'an min awwalihi ila akhirih yubtilu hadza wa yurduhu wa yuqabbihu. Padahal Al-Quran dari awal hingga akhirnya membatalkan, membantah hal ini dan menunjukkan keburukannya. Wa kam min imamin sawa'a al-a'imma al-arba'a rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim aw ghairahum da'a an-nasa bil-ilm ila ittiba'i al-kitab was-sunnah wa ittiba'i as-sahaba wa 'adam taqlidihi wa sara ad-dinu 'inda kathir min al-muntasibin ilayh huwa taqliduhu wa at-ta'assub lah. Dan berapa banyak imam, para pemimpin dalam agama ini, para imam baik, a'immah arba'ah, ataupun imam-imam yang lainnya, yang mana ajaran mereka adalah rahmatullah alaihim ajma'in. Rahmatullah, rahimahullah ajma'in. Yang mana ajaran mereka adalah mengambil dari Al-Quran dan sunnah pemahaman para sahabat, dan tidak melakukan tindakan taklid kepada mereka, lalu justru sebagian pengikutnya menjadikan taklid kepada mereka adalah satu-satunya cara. ففعلوا معهم ما كانوا ينهون عنه ويكرهونه. Maka mereka memperlakukan perkataan para imam dengan suatu hal yang justru sebelumnya dibenci dan tidak disukai oleh para imam tersebut. ولا تستغرب ذلك. Dan janganlah kalian merasa heran tentang hal itu. ها هو علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. Inilah kisah Ali bin Abi Thalib yang mana ia adalah yang khulafa' ar-rasyidin yang keempat. كم انتسب إليه وإلى أبنائه ملايين البشر. Yang mana menyandarkan diri kepadanya dan kepada anak-anaknya jutaan manusia. وادعوا أنهم يحبونهم ويوالونهم وينتصرون لهم. Mengklaim bahwasanya mereka mencintainya, menolongnya dan juga mendukungnya. وهم يخالفونهم في أصل دعوتهم وما كانوا عليه من التوحيد. Padahal justru mereka menyelisihi beliau dalam asal dakwahnya, yaitu dalam perkara tauhid. مخالفون لما كانوا يقولونه في حق الصحابة. Menyelisihi Ali bin Abi Thalib dalam apa-apa yang ia katakan terkait para sahabat lainnya. كقول علي رضي الله عنه فيما تواتر عنه خير من على منبر الكوفة كان يخطب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. Sebagaimana diantaranya apa yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Ali bin Abi Thalib ketika ia mengatakan di atas mimbar di kota Kufah bahwasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. وقوله رضي الله عنه لا أؤتى برجل يفضلني تفضيل فقط لا يسب ويلعن ويطعن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan tidaklah aku didatangkan kepadaku dengan seorang yang menjadikanku lebih utama, tidak sampai mencela, tidak sampai menghina, hanya menjadikan beliau lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Maka kata Ali bin Thalib, sungguh aku akan mencambuknya dengan cambukan orang yang mengada-ngada atau berdusta. Wa ma'a hadha lam yamut Ali radhiyallahu anhu hatta ja'at ta'ifatun taqulu lahu antallah. Bersamaan dengan hal itu, bahkan Ali bin Abi Thalib belum wafat, sudah ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya Ali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya engkau adalah Allah. Wa'taqada ba'dhuhum أن الله حل فيه كاعتقاد النصارى أن الله حل في عيسى. Dan sebagiannya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menitis kepadanya sebagaimana keyakinan sebagian orang Nasara yang mana mengklaim bahwa Allah taala menitis pada Nabi Isa. Wallahu jalla wa ala 'alin 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arshihi laysa fi shay'in min makhluqatihi wa laysa fi dhatihi shay'un min makhluqatihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas istiwa di atas arsy-Nya. Ia tidak berada di antara atau dalam makhluk-Nya, bahkan tidak ada sebagian darinya yang berada dalam makhluk-Nya. Faqala lahum waylakum ittaqullah innama ana 'abd fa asarru. Maka Ali bin Thalib mengingatkan mereka ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah taala, sungguhnya aku hanya seorang hamba. Namun mereka terus mengatakan demikian. واستتابهم اياما فابوا ان يتوبوا. Dan Ali bin Abi Thalib menuntut mereka untuk bertaubat dan dalam beberapa hari, namun mereka tidak mau bertaubat. فقال اني وكنت اذا رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا وهو السياف بين يدي. Maka ketika itu kata Ali bin Thalib, ketika aku melihat perkara ini, maka aku menyiapkan api dan memanggil algojonya. فحفر لهم أخدودا مكانا عميقا maka Allah Taala menggali bagi mereka sebuah parit yang besar. ثم يعرض أحدهم على السيف للمرة الأخيرة ويستتيبه. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta kepada masing-masing mereka yang mengatakan perkataan tadi memberi kesempatan terakhir untuk bertaubat. فإن تاب تركه وإن لم يتب ضرب أمر بضرب عنقه ثم يلقى في الأخدود في هذه الحفرة. Maka jikalau ia mau bertaubat dibiarkan, namun jikalau tidak maka ia dibunuh dan dibuang atau dilemparkan ke dalam lubang tadi. فَلَمَّا انْتَهَى مِنْهُمْ وَهُمْ فِي الْحُفْرَةِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الزَّنْدَقَةِ وَالْكُفْرِ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِحْرَاقِهِمْ فِي الْحُفْرَةِ. Kemudian setelahnya mereka-mereka yang dibunuh tadi dengan di atas kezindikan dan kufuran, beliau memerintahkan untuk membakar apa yang ada di parit tadi. ولم يحرقهم وهم أحياء وأرواحهم في أبدانهم. Tidak dibakar dalam keadaan hidup. إنما دلت الرواية المفسرة أنه ضرب أعناقهم بالسيف ثم ألقاهم. Akan tapi dalam riwayat-riwayat yang lebih jelas menyebutkan bahwasanya tidak langsung dibakar, melainkan dibunuh dahulu kemudian baru dibakar. عفوا أضرم النار في الأخدود أولا ثم كان يستتيبهم والنار مشتعلة. فمن تاب تاب ومن لم يتب ضرب رأسه بالسيف وألقى جثته هناك. نعم. نعم. Jadi di paritnya sudah dinyalakan apinya, kemudian diancam di pinggir parit tersebut. Kalau dia mau bertaubat dari keyakinannya tentang Ali bin Abi Thalib, maka dibiarkan. Kalau tidak mau, maka ia dipenggal lalu dimasukkan ke dalam parit tersebut. ولا يزال إلى اليوم في بعض من ينتسبون إليه من يعتقد ما اعتقده أولئك الذين قتلهم علي وأشد. Dan zaman sampai zaman sekarang masih ada sebagian orang yang menyandarkan diri kepada kelompoknya, kelompok Ali bin Abi Thalib, yang mana meyakini tentang Ali bin Abi Thalib hal tersebut, bahkan yang lebih lagi darinya. وهكذا ينتسبون ويظهرون الانتساب للحسن والحسين وزين العابدين وأبنائه محمد الباقر جعفر الصادق، ولكنهم يخالفون ما صح عنهم في العقيدة وفي الموقف من الصحابة وفي العبادة. Demikian pula mereka menyandarkan diri kepada kedua anak beliau Hasan Hussein, kemudian keturunannya Al-Baqir, kemudian juga anaknya Ja'far As-Sadiq atau sebelumnya Zainul Abidin. Namun mereka dalam waktu yang sama mereka menyelisih dalam masalah ibadah, dalam masalah cara mereka terhadap para sahabat. Wa idza ashkala alayka shay'un min dhalik fatadhakkar da'iman qissata Isa wa da'wata lit-tauhid wa kayfa anqalabat fil ummati min ba'dihi. Dan jikalau kamu merasa heran terhadap hal tersebut, maka ingatlah tentang kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bagaimana dakwahnya kepada tauhid dan bagaimana perubahan yang telah dilakukan oleh umatnya. Wa kaifa at-taghyir wa at-tabdil fi ad-din yabda yasiran thumma yakbur. Di mana dan perhatikanlah bagaimana perubahan-perubahan dalam agama ini mulai dalam keadaan kecil kemudian semakin besar dan semakin besar. Walakin li'anna kitabana akhir al-kutub wa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam akhir al-anbiya wa risalatuhu 'ammah للناس إلى يوم القيامة. Akan tapi karena kitab yang kita pegang yaitu Al-Quran adalah kitab yang terakhir, nabinya adalah nabi yang terakhir, dan juga risalah beliau yaitu kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umum bagi seluruh manusia. ولأن الله جل وعلا اختار هذا الإسلام ليكون دينا للناس إلى يوم القيامة. Dan karena Allah Taala telah memilih Islam ini sebagai agama bagi manusia hingga hari kiamat. أكمل الله الدين. Maka Allah menyempurnakan agama ini. فلا يحتاج لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إليه شيئا. Maka tidak butuh seorang pun untuk melengkapinya setelah wafatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dalam sebuah ayat disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakum al-islam dinan, aku ridha Islam sebagai agama. Li hadhihi al-umur kulliha hafizallahu hadhihi al-ummah min at-tabdil wa at-tahrif al-kulli. Dikarenakan perkara-perkara ini seluruhnya Allah Ta'ala menjaga umat ini dari perubahan secara menyeluruh. فحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما تقدم. Maka Allah Ta'ala menjaga Al-Quran dari perubahan. وحفظ الله السنة لأنها من الذكر أو لأنها بيان الذكر ودليله. Dan Allah Ta'ala menjaga sunnah karena ia adalah az-zikr atau ia penjelas bagi Al-Quran ini. وَحَفِظَ لُغَةَ الْعَرَبِيَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَةَ لِأَنَّ لُغَةُ الْقُرْآنُ وَالسُنَّةِ. Dan Allah Ta'ala juga menjaga bahasa Arab karena ia adalah bahasa Al-Quran dan sunnah. وَحَفِظَ لَنَا آثَارَ الصَّحَابَةِ لِأَنَّ بِهَا نَفْهَمُ الْقُرْآنُ وَالسُنَّةِ. Dan Allah Ta'ala juga menjaga asar para sahabat karena ia adalah jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. وَأَبْقَى كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menetapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya akan tetap ada sekelompok di antara umat ini yang berada di atas kebenaran, tidak memudaratkan, tidak membahayakan mereka, mereka yang menelantarkan orang-orang tersebut hingga datang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mereka dalam keadaan demikian. Falahu subhanahu alhamd wa syukur wa tsana'ul hasan. Maka bagi Allah lah segala pujian yang baik. Syukur. Pujian. خلص خلصت يعني الحمد لله طيب. وهذه قاعدة مهمة وهي أن ديننا قد كمل. Dan ini adalah kaidah yang penting bahwasanya agama kita ini telah sempurna. فالدين كامل. Maka agama itu telah sempurna. Dua رقم اثنين الدين محفوظ. Kaidah yang kedua bahwasanya agama ini terjaga. Tiga رقم ثلاثة الدين منقول إلينا لا يوجد شيء غاب عنا. Yang ketiga bahwasanya seluruh agama ini telah sampai kepada kita, artinya tidak ada suatu hal yang tersembunyi dari kita. فمن جاءنا بشيء في العقائد. Maka siapa yang datang kepada kita dengan suatu hal dalam perkara akidah, أو في العبادات, atau dalam perkara ibadah, أو في الأذكار, atau dalam perkara zikir-zikir, أو في الأخلاق والآداب, atau dalam akhlak dan adab-adab, أو في أي شيء مما نحتاج إليه في ديننا وآخرتنا, atau apapun dari perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita atau dalam akhirat kita, طالبناه بالدليل, maka kita tanya kepadanya tentang dalil, من ديننا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة, dari agama kita, yakni dari Al-Quran, dari Sunnah atau dari asar para sahabat. فَدِينُنَا كَامِلٌ مَحْفُوظٌ مَنْقُولٌ. Maka agama kita ini telah sempurna, terjaga dan telah sampai kepada kita. عفواً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَلِيلٌ رَدَدْنَا قَوْلَهُ وَدَعْوَتَهُ. Maka jika ia tidak memiliki dalil, maka kita bantah perkataannya dan kita tolak. فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda, siapa yang mengada-ada dalam perkara kita yang tidak ada perintah kami darinya, maka sungguh ia telah tertolak. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان كتابه القران خاتم الكتب والمهيمن عليها. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagaimana Al-Quran adalah penutup kitab-kitab dan juga yang menjadi hakim baginya, penghapus bagi yang lainnya. فَهُوَ آخِرُ الرُّسُلِ وَخَاتَمُهُمْ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka beliau juga adalah Rasul yang terakhir, penutupnya dan juga risalah beliau umum hingga hari kiamat. فَيَجِبُ عَلَى الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَابِعُوا دِينَهُ وَشَرِيعَتَهُ. Maka wajib bagi kedua الثَّقَلَيْنِ yaitu manusia dan jin untuk beriman kepada beliau dan mengikuti syariatnya. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dalam صحيح مسلم dari حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. والذي نفسي بيده. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku. ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. Kemudian ia tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW, kecuali Allah akan memasukkannya ke neraka. وفي صحيح البخاري من حديث أنس. Dan dalam صحيح البخاري dari حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه. أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة Dahulu ada seorang anak muda dari kalangan Yahudi yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fahadarathu al-wafat. Lalu orang tersebut atau anak muda tersebut dalam keadaan datang kepadanya kematian. Faja'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduhu wa yad'uhu ila al-islam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya menjenguknya seraya mengajaknya kepada Islam. Fa'arada alaihi al-islam wa da'ahu ilaihi. Maka Rasulullah pun mengajaknya kepada Islam, menawarkannya Islam dan mengajak kepadanya. Hakadahum al-harisun ala naf'in nas al-mushfiquna alaihim. Demikianlah seperti ini perbuatan orang-orang yang ingin dan juga antusias untuk berikan manfaat bagi manusia. Syakhsun ala washk an yamut ba'da daqa'iq wa lahadhat. Orang yang akan sebentar lagi akan meninggal, mungkin hanya beberapa menit lagi. Yajtahidu wa ya'tani lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa ila at-tauhid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berupaya untuk mengajaknya kepada tauhid. Hadha ash-shakhs lan yusharik fi intikhabat wa lan yatba' at-tabarru'at wa la shay'. Hadha jahiz lil maut. Padahal orang ini sudah tidak ada lagi kemungkinan dia ikut untuk ikut dalam pemilu, memiliki suara atau misalnya untuk memberikan bantuan-bantuan sosial dan yang lainnya. Orang ini akan meninggal sebentar lagi. Walan yatahassal ala bitaqat udhwiyyah fi hizb aw jam'iyyah. Dan ia juga tidak akan mendapatkan kartu anggota dalam sebuah partai. Wa hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala da'wati wa inqadhi hadha asy-syab bil yahudi ka hirsihi ala da'wati wa inqadhi ammihi Abi Talib fi Makkah. Dan bagaimana Rasulullah SAW antusias beliau dan semangat beliau untuk mendakwahkan anak muda ini sama seperti antusias beliau dan semangat beliau dalam mendakwahi pamannya Abu Talib di Mekah. وتأمل في هذا جيدا. Maka perhatikanlah dengan baik dalam hal ini. لتعرف ما هو لله فلا تعطيه لأحد من خلقه. Apa yang merupakan hak Allah Ta'ala, maka engkau tidak memberikannya kepada seorang pun dari kalangan makhluk. Ithnan. Yang kedua, ada dua hal. Fi halatin wahidah wahiyya sakaratul maut. Yang pertama dalam keadaan yang merupakan sakaratul maut. Ahaduhuma ammuh, akhu abih. Yang mana Rasulullah SAW dalam dua keadaan ini, yaitu salah satunya Abu Talib, satunya lagi pemuda Yahudi ini. Salah satunya adalah Abu Talib yang merupakan pamannya. Wakana huwa yuhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubban shadida. Dan Abu Talib sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunasiruh. Menolongnya. Wa yaqifu didda man yu'adihi min Quraisy. Dan juga melawan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Quraisy. Wal akhar شاب يهودي لا يعرف ليس من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. Sedangkan orang yang kedua hanya pemuda Yahudi biasa, bukan termasuk dari kerabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. Dan adalah ia biasa melayani Rasulullah صلى الله عليه وسلم. جهد النبي صلى الله عليه وسلم أو سعي النبي صلى الله عليه وسلم لهدايتهما واحد. Upaya Nabi SAW untuk memberikan hidayah kepada keduanya, yakni kepada Abu Talib dan kepada pemuda ini, bentuknya sama. Ja'a ila ammihi Abi Talib faqal ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Dalam kisah Abu Talib, beliau datang menemui pamannya, lalu ia mengatakan, wahai Abu Talib, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah satu kalimat saja yang mana dengannya aku membela engkau di hadapan Allah Ta'ala. Fakana akhir ma qal huwa ala millat Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Namun akhir yang ia katakan adalah bahwasanya ia berada di atas agama Abdul Muttalib dan ia tidak ingin mengatakan la ilaha illallah. Fa anzala Allah azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta. Maka Allah Ta'ala menurunkan sungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Qila fi ma'naha man ahbabtahu ay hubban tabi'iyan jibilliyan hubbal usrah. Dalam di antara ahli tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang engkau cintai secara kekeluargaan. Kama yuhibbu ar-rajul zawjatahu min al-ahl al-kitabiyyat idza kanat yahudiyatan aw nasraniyyah mahabbatan zawjiyyah. Seperti misalnya jika seorang suami memiliki istri dari kalangan ahlul kitab, ia memiliki kecintaan keluarga. Falaysa hadha min al-muwalati al-muharramah. Maka kata mahabbah Rasulullah kepada Abu Thalib ini bukan termasuk dari mualah yang diharamkan, tindakan wala yang diharamkan. Wa qila ahbabta ay ahbabtahu ay ahbabta lahu al-hidayah. Ada pula yang mengatakan makna man ahbabta, yakni yang engkau ingin memberikan hidayah baginya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Kemudian kata Allah Ta'ala, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Amma hadha ash-shab al-ghulam al-yahudi nazara ila abihi wa kana 'inda ra'sihi. Adapun anak Yahudi ini, anak muda Yahudi ini, tatkala didakwahi oleh Rasulullah, maka ia melihat kepada ayahnya, yang mana ayahnya duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu abuh ati' Abul Qasim, ya'lam annahu lan ya'muruhu illa bi khair. Lalu ayahnya justru berkata, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayahnya tahu bahwasanya Rasulullah tidaklah memerintahkan kecuali kepada hal yang baik. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم مات. Lalu anak muda itu mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang pantas diibadahi selain Allah Ta'ala, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Kemudian ia wafat. الخواتيم علمها عند الله وامرها بيد الله. Kesudahan-kesudahan kehidupan seorang di sisi Allah, ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahsanallahu lana wa lakum al-khatimah. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan akhir kita seluruhnya. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farihan masruran yatahallalu wajhuhu wa yaqul alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Maka setelah itu Rasulullah SAW keluar dari rumah tersebut dalam keadaan bahagia, yang mana wajah beliau berseri-seri. Lalu beliau berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan melaluiku ia dari neraka. Hidayatul qulub liqabulil haq la yamlikuha illallah. Hidayah bagi hati-hati untuk menerima kebenaran tidaklah dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in qulta fama ma'na qawlihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus? Al-jawab hadhihi hidayatud da'wati wal bayan wal irsyad wat ta'lim. Maka jawabannya adalah dikatakan bahwasanya yang maksud di sini adalah hidayah yang merupakan memberi petunjuk, memberikan penjelasan, memberikan pengajaran. Amma hidayatul qulubi lil qabul fahadihi biyadillah. Adapun hidayah pada hati untuk menerima, maka itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nutabi' al-muadzin thumma يعني اشياء بعد الاذان ان شاء الله فقط كم بين اذان الاقامه هل هناك بين الاذان والاقامه شيء ولا نقف خلاص جيد يعني مسموح لنا بهذه العشر ان شاء الله خلاص kita ikuti azan dahulu kemudian sedikit setelah azan. فعلينا أن نبذل من الأسباب ما استطعنا في دعوة الناس وهدايتهم. Maka kita seharusnya mengeluarkan daya upaya semampu kita dalam memberikan hidayah kepada orang-orang. وأما قبول ذلك فهو منة الله وفضله وعطاؤه. Adapun apakah dia menerimanya atau tidak, maka itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan darinya. فمن يهده الله فلا مضل له. Maka barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada memberi petunjuk baginya. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ بِهُدَاهُ. Maka kita mohon agar Allah Ta'ala beri petunjuk bagi kita dan bagi saudara-saudara kita sesama muslim dengan petunjuknya. وَيَرْزُقَنَا وَإِيَّاهُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحِ. Dan berikan rizki bagi kita dan juga mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. وَيَشْرَحَ صُدُورَنَا لِقَبُولِ الْحَقِّ وَمَحَبَّةِ أَهْلِهِ. Dan juga melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran dan mencintai orang-orang yang membawa kebenaran. فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ أَنْ بَغَّضَ دُعَاةَ الْحَقِّ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ. Karena sungguhnya di antara tipu daya syaitan yang paling besar adalah ia jadikan pembawa kebenaran ini dibenci oleh manusia. بتشويههم والتنفير عنهم والكذب عليهم. dengan menampakkan suatu hal atau menampakkannya sebagai suatu hal yang buruk dengan menyebarkan kedustaan tentang mereka. فإذا أعرض الإنسان عن دعاة الحق وبيانهم, maka jikalau orang-orang telah berpaling dari para penyeru kebenaran dan penjelasan mereka, وأبغضهم ونفر عنهم, membenci dan juga menjauh dari mereka, فمتى بالله متى يعرف الحق ومتى يعرف الباطل, maka kapan mereka dapat mengetahui kebenaran, mana kapan mereka dapat mengetahui kebatilan. فمن أعظم أسلحة الشيطان وأعوانه تشويه دعاة الحق والهدى والسنة. Maka di antara senjata syaitan yang paling ampuh adalah keberadaan ia menjadikan terlihat jelek orang-orang yang membawa kepada kebenaran dan sunnah. كما نفر المشركون عن أنبيائهم بأنواع التهم والأباطيل. Sebagaimana orang-orang musyrik biasa membuat orang lari dari para nabi dengan tuduhan-tuduhan. وكما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebagaimana yang mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتارة يقولون عنه مجنون. Terkadang mereka menyebut bahwasanya ia adalah orang gila. وهو أتم خلق الله عقلا. Padahal beliau adalah makhluk yang paling sempurna akalnya. وتارة يقولون عنه ساحر. Terkadang mereka menyebutnya sebagai penyihir. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Dan tidaklah penyihir akan beruntung dimanapun ia datang. وَتَارَةً يَقُولُونَ عَنْهُ شَاعِرٌ. Terkadang mereka menyebutnya sebagai penyair. وَتَارَةً يَقُولُونَ عَنْهُ كَاهِنٌ. Terkadang mereka menyebutnya sebagai dukun. وَتَارَةً يَقُولُونَ عَنْهُ مُعَلَّمٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْفُرْسِ أَوْ الرُّومِ. Dan terkadang mereka menyebutkan bahwasanya ia hanya mengajarkan kepada orang-orang lain dari kalangan Persia atau Romawi. فتخبطوا وتنوعوا فيما يتهمون به. Maka mereka bermacam-macam dan juga saling berbeda dalam apa-apa yang mereka tuduhkan. لينفروا عنه ويمنعوا الناس من سماع كلامه. Agar mereka dapat membuat orang-orang lari dari Rasulullah SAW dan tidak mau mendengarnya. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan mereka berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini dan berpalinglah darinya agar kalian menang. فبهذه الحيلة ازداد نفرة الناس عن دعاة الحق. Maka dengan tipu daya ini semakin jauh manusia dari pertolongan terhadap kebenaran. واستمروا في باطلهم وجهلهم. Dan mereka tetap berada atas kebatilan dan kebodohan mereka. متى يتعافى المريض ويعرف دواءه إذا كان ينفر عن الأطباء. Kapan seorang yang sakit bisa sembuh dan mengetahui penyakitnya jikalau ia menjauh dari para dokter? وهل خلق الله الخلق إلا لعبادته. Dan bukankah Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya? وتوحيده وطاعته. Mentauhidkannya dan juga mentaatinya. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Ta'ala firman, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. فإذا ببعض خلقه يعبدون بعض الجن أو بعض صالح الإنس. Ternyata justru di antara makhluknya ada yang menyembah jin atau menyembah sebagian orang-orang saleh dari kalangan manusia. فصار المخلوق العابد معبودا. Maka jadilah makhluk yang harusnya beribadah justru diibadahi. لا فرق في ذلك بين من عندهم علم من الكتاب أو غيرهم. Tidak ada perbedaan dalam hal tersebut antara orang yang memiliki ilmu dari Alkitab ataupun selain mereka. وفي الصحيحين من حديث معاذ عن ابن عباس في حديث معاذ رضي الله عنهم. Dan dalam sahihain dari hadis Muaz radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma arsalahu ila al-Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muaz ke Yaman, arsalahu muallima, beliau mengutusnya sebagai pengajar, wa da'iyan ila Allah wa tauhidih, penyeru kepada Allah taala dan tauhidnya. Fa qala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitab. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum yang merupakan ahlul kitab. Min Yahudin wa Nasara wa hum aktsar kanu fil Yaman. Nasara. Dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, dan ketika itu orang-orang Nasrani lebih banyak di Yaman. Falyakun awwal ma tad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah. maka hendaknya seruan kamu yang pertama adalah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dan dalam riwayat yang lain sebutkan agar mereka mentauhidkan Allah taala. Wa fi riwayatin ukhra thalithah ila an ya'budullah. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya agar mereka beribadah kepada Allah taala semata. Wa fi riwayatin rabi'atin sahihatin fil Bukhari wa ghairihi ila an ya'rifu Allah. Dan dalam riwayat yang lainnya yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan selainnya agar mereka mengetahui Allah taala. Wa hadhihi ar-riwayat yufassiru ba'daha ba'da. Dan sebagian riwayat ini menafsirkan sebagian riwayat yang lainnya. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه شهادة التوحيد. ما كان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا شهادة التوحيد. والتوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله معناه أن لا يعبد أحد غير الله. Dan tauhid serta tafsir dari la ilaha illallah maknanya adalah dengan tidak mengibadahi selain Allah taala. فمن عبد الله وحده وترك عبادة غيره فقد عرف الله. Dan siapa yang beribadah kepada Allah taala semata meninggalkan peribadatan kepada selainnya sungguh ia telah mengenal Allah taala. معرفته بأسمائه وصفاته وتوحيده. Pengenalannya dengan nama sifat dan juga mentauhidkannya. فعرفنا أن حق الله أهم الواجبات. Maka kita mengetahui bahwa hak Allah adalah kewajiban yang paling penting. وهو أول الدعوة وأوسطها وآخرها. Maka ia adalah dakwah yang pertama, dakwah yang pertengahan dan akhir dari dakwah. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويثبته فيهم إلى أن لقي الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah kepada tauhid dan mengokohkan manusia di atasnya hingga ia berjumpa dengan Allah taala. Fa huwa qabla mautihi bi ayyamin yaqul la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum kematiannya beliau masih sempat mengatakan laknat Allah atas orang-orang Yahudi Nasara karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ia beliau mengatakannya dalam rangka memperingatkan dari apa-apa yang mereka lakukan. Wa qala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid fala taf'alu dhalik fa inni anhaakum an dhalik. Sebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid maka janganlah kalian melakukannya karena sungguhnya aku melarang kalian darinya. Wa fi hadithi Mu'ad al-akhir al-muttafaq alaih qala ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Dalam hadis Mu'ad yang muttafaq alaih Rasulullah SAW berkata wahai Mu'ad tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah taala. قال قلت الله ورسوله أعلم. مواد بركات الله دن رسولنا بيثاو. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما قال رسول الله mengatakan hak Allah bagi para hambanya adalah agar mereka mengibadah kepada Allah Taala semata tidak menyekutukannya dengan apapun. أعظم الحقوق وأعظم الواجبات. Ia adalah hak yang paling agung dan kewajiban yang paling wajib. وأعظم المعروف. Dan juga perbuatan ma'ruf yang paling utama. وأعظم الأعمال الصالحة. Amalan yang paling agung. بل هو شرطها وشرط صحتها وقبولها. Bahkan ia adalah syarat dan syarat sahnya amalan dan syarat diterimanya amalan. عبادة الله وحده لا شريك له. يعني beribadah hanya kepada Allah Taala semata tidak ada sekutu baginya. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. Kemudian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. اللهم اهدنا وزدنا هدى ويقينا. Ya Allah berilah petunjuk bagi kami dan tambahkanlah petunjuk dan juga keyakinan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah sungguh kami mohon kepada Engkau petunjuk, takwaan, kehormatan dan juga kekayaan. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Ya Allah berilah petunjuk kami kepada di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk dan maafkanlah kami di antara orang-orang yang Engkau beri maaf. Wa tawallana fi man tawallait. Dan berikanlah atau jadikanlah atau lindungilah kami di antara orang-orang yang Engkau lindungi. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk bagi kami kepada jalan-Mu yang lurus. Ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa sahabatuhum ajma'in. Yang mana berada di atasnya Nabi sallallahu dan juga para sahabatnya Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala 'abdi wa rasuli Muhammad. Nafsu.